Tuhan, bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan tersebut sebagaimana mereka melihat kaum yang lain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian merupakan kaum yang dihinggapi oleh perasaan sifat bodoh. Jikalau mereka memiliki ilmu agama, jikalau mereka mengikuti bagaimana ajarannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka enggak bakal minta nama Tuhan. Sehingga diusut terus sampai ada di antara mereka yang bernama Samiri, membuatkan Tuhan kepada Bani Israel wujud berupa anak sapi, yang anak sapi tersebut diberi bolongan-bolongan sehingga tatkala angin bertiup sapi tersebut berbunyi seakan seperti bunyi anak sapi, padahal bukan bunyinya dari patung tersebut, ya, bukan bunyinya patung tersebut, akan tapi dikarenakan angin berhembus ke dalam rongga-rongga patung sapi tadi kemudian menghasilkan bunyi. Mereka lebih mempercayai patung anak sapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel, ada di antara mereka itu yang terbunuh dari kalangan Bani Israel. Antum bisa cek nanti di surat Al-Baqarah. Ada di antara kaum Bani Israel itu yang terbunuh. Tapi pembunuhnya enggak ketahuan siapa. Dicari, diusut enggak ketahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin membuat ujian kepada Bani Israel. Seberapa patuhkah Bani Israel kepada perintahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, "Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Ya. Dengan sapi tadi akan terbukti siapa yang menjadi pembunuh daripada salah satu orang dari kalangan Bani Israel. Kemudian tatkala mereka diberitakan untuk menyembelih sapi, tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kira-kira ini sapinya dipotong seperti apa? Coba tanya sama Allah. Kira-kira sapinya mau dipotongi bagaimana? Apakah sapi yang betina ataukah jantan ataukah ini ataukah itu?" Kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada mereka, "Potong sapi jenis ini." Enggak puas dengan pertanyaan tadi, dengan jawaban tadi, nanya lagi, "Ya Musa, kira-kira ini sapinya berwarna apa? Warna kuning kah, warna coklat kah, warna ini kah, warna itu?" Bahwasanya jelaskan warnanya ini. Enggak puas lagi, tanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kira-kira sapinya yang dipotong ini jenis apa? Apakah jenis yang biasanya buat digembala? Apakah jenis yang biasanya dibuat nganu sawah? Apakah sapi yang digunakan untuk berkendara?" Seakan-akan mereka ingin daripada perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut gugur dari mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, banyak kisah di antara Bani Israel tentang bagaimana Bani Israel tersebut banyak membangkang kepada para nabi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berlindung daripada sifat memiliki ilmu agama akan tapi tidak mengamalkannya, yaitu seperti orang-orang Bani Israel yang mana mereka merupakan orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana dampak daripada kebodohan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut ini satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Ya, mereka memiliki kaum namanya kaum Sodom. Yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan disebabkan perbuatan keji mereka, yaitu mencintai sama sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ya, itu di antara dosa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Lut. Walutan id qala liqaumihi, ingatlah tatkala Lut, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, memerintahkan, mengatakan kepada kaumnya, "Ata'tunal fahisata wa antum tubsirun?" Akankah kalian mendatangi sebuah perbuatan keji sedangkan kalian itu memiliki ilmu bahwasanya ini perbuatan jelek, menyelisih fitrah, yaitu mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kalian itu sebuah kaum yang mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat tanpa mendatangi perempuan. Mengapa mereka bisa seperti itu? Allah lanjutkan firman-Nya, bal antum qaumun tajhalun. Itulah disebabkan bahwasanya kalian merupakan kaum yang tidak memiliki ilmu agama, yaitu kaum yang bodoh. Bahkan dalam ayat yang lain diceritakan, innakum lata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sungguhnya kalian mendatangi sebuah perbuatan dosa yang mana perbuatan dosa tersebut enggak pernah dikerjakan oleh makhluk satupun sebelum kalian. Sebelumnya kaumnya Nabi Lut itu enggak ada dosa. Laki-laki mendatangi laki-laki enggak ada. Perempuan mendatangi perempuan enggak ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikarenakan perbuatan dosa mereka yang sangat asing dan aneh seperti itu. Ya, mereka mengerjakan perbuatan dosa yang enggak pernah dikerjakan oleh makhluk satupun sebelum mereka. Dikarenakan perbuatan mereka aneh seperti itu, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka azab yang belum pernah didatangkan kepada manusia-manusia sebelumnya. Kaum-kaum sebelumnya diberikan azab itu, Pak, bukan cuman ya. Diberikan angin yang besar, diguncangkan mereka, dilantahkan mereka. Akan tapi azabnya kaum Nabi Lut diapakan? Diangkat tinggi, kemudian dibalik, dilempari batu dari atas. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap batu-batu yang turun ke bawah itu ada namanya masing-masing. Fulan ibnu Fulan jatuh pada itu. Batu ada namanya Fulan bin Alan jatuh kepada Fulan tersebut. Jadi batu ini sudah ada paketnya masing-masing, siapa di antara mereka yang kena dari batu tadi. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, para malaikat di atas langit mendengarkan kokok-kokokan ayam yang diangkat ke atas langit tadi, yang ingin dibalik tadi. Oleh karenanya para ulama beristinbat dari ayat ini, hukuman bagi orang-orang yang menyukai sama jenis itu hukumannya bukan dirajam. Ya, tidak disamakan dengan perbuatan zina. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah hukuman bagi orang-orang yang menyukai sama jenis. Di antara mereka ada yang mengatakan dirajam karena sama dengan zina. Akan tapi beristidlal dengan ayat tadi yang saya sebutkan, ayat kisah tadi yang saya sebutkan, para ulama menjelaskan bahwasanya hukuman bagi orang-orang tersebut ada dilempar dari bangunan yang tinggi kemudian dilempar pakai batu. Sebagaimana perbuatan mereka enggak pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum mereka, unik, oleh karenanya hukumannya juga harus berbeda. Ini diantara istinbat yang diambil oleh para ulama tentang hukuman untuk orang-orang yang semacam ini. Kemudian beliau mengatakan wa ghairiha minan nususid dalati ala anna ma waqa'a fihi an-nas min syirkin wa kufrin wa fujur wartikabun lil ma'asi a'dhamu asbabihi al-jahlu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi thawabihi wa 'iqabihi. Beliau menjelaskan bahwasannya banyak di antara nas-nas baik dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwasannya sebab utama jatuhnya seorang hamba, jatuhnya seorang manusia ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, ke dalam perbuatan-perbuatan kufur, ke dalam perbuatan-perbuatan yang menerjang sebuah maksiat, ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisih ketaatan, sebab utamanya adalah al-jahlu billah, adalah kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan tentang agamanya sendiri. Kebodohan tentang bagaimana hak-hak Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia bisa taat? Bagaimana dia bisa bertakwa? Bagaimana dia bisa taat kepada Rasulullah sedangkan untuk Tuhannya sendiri saja dia tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban dia untuk dikerjakan. Ambil contoh permasalahan masalah sholat. Sholat ini merupakan kewajiban terbesar seorang hamba setelah dia bertauhid. Ya, bukan zakat, bukan haji, bukan puasa. Kewajiban pertama setelah seorang hamba mengikrarkan syahadatain adalah sholat. Rukun Islam ada beberapa. Kemudian yang pertama syahadat, yang kedua sholat baru bayar zakat, puasa, haji. Khilaf di antara para ulama, mana yang didahulukan antara haji dan puasa? Ada yang mendahulukan puasa, ada yang mendahulukan haji. Ada yang mendahulukan haji, ada yang mengakhirkan puasa. Intinya, setelah syahadat, kewajiban seorang hamba adalah sholat. Bahkan Allah Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Artinya apa? Agama seorang akan runtuh tatkala dia tidak melaksanakan sholat. Syekh menyebutkan bahwasanya di antara salah satu sebab seorang itu menerjang sebuah maksiat, meninggalkan perbuatan taat adalah dikarenakan tidak mengetahui urusan agamanya. Berapa banyak kita dapati orang-orang pada zaman kita sekarang yang sudah mengaku muslim, sudah mengaku ahlu sunnah, tapi banyak yang meninggalkan masalah sholat. Ya. Bagaimana agamanya dia akan bagus? Bagaimana ikrar syahadat dia akan menjadi sebuah ikrar yang terpercaya? Di saat kewajiban terbesar dia sebagai seorang hamba malah ditinggalkan. Saya sampaikan di sini. Jadi biar antum tahu apa hukum orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan perbuatan sholat. Terkait orang-orang yang meninggalkan perbuatan sholat, ulama bersepakat, ulama imam empat madhab, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, ulama bersepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia itu sombong, dikarenakan dia itu mengingkari kewajiban sholat. Alah, sholat gak wajib, gak sholat lo gak apa-apa, buat apa sholat, yang penting kan hatinya sudah baik. Para ulama menjelaskan tentang orang semacam ini, hukumnya dia adalah kafir keluar dari agama Islam. Dengan dalil Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumul as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ulama bersepakat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat, sholat enggak wajib, maka dia telah kafir. Kemudian, di kondisi yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat itu karena lengah, karena teledor, karena meremehkan, tapi hatinya tatkala ditanya urusan sholat, sholat wajib enggak pak? Sholat wajib, tapi sering enggak sholat, sholat cuma seminggu sekali, sholat cuma dua kali setahun, bahkan sekali setahun, bahkan sekali seumur hidup, kapan? Tatkala disolatkan. Tapi tatkala dia ditanya apa hukumnya sholat pak? Wajib, tapi dia enggak sholat. Ulama berselisih pendapat tentang hukumnya orang semacam ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dia kafir, ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak kafir, tapi dia menerjang sebuah perbuatan yang amat sangat dosa, besar dosanya. Hukumannya juga berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia dipenjara seumur hidup. Ada yang mengatakan juga dia dipenjara sampai dia mau sholat. Ada yang mengatakan bahwasanya orang semacam ini bisa dibunuh, akan tapi terus dinasihati untuk bisa sholat. Jadi bahayanya orang yang meninggalkan sholat itu bukan perbuatan remeh. Tatkala orang tidak memiliki ilmu agama terkait masalah meninggalkan sholat, bisa jadi status dia sebagai seorang muslim diperselisihkan oleh para ulama. Tatkala dia meninggalkan sholat tadi itu dikarenakan hatinya meremehkan perbuatan sholat, enggak meyakini perbuatan sholat itu wajib, maka konsekuensinya adalah dia menjadi orang yang kafir, harus memperbaharui syahadatnya. Tatkala dia telah kafir, tapi hukum kafir tidak bisa kita serta mertakan ya, kita juluki orang tersebut kafir, karena yang masalah hati tahunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak memberikan kafiran bagi orang bukan hak individualisme, akan tapi daripada pemerintahan kaum muslimin. Konsekuensi daripada orang yang meninggalkan sholat kemudian masuk dalam pada kafiran, konsekuensinya ada dua nanti. Dia gak boleh menjadi wali untuk anak perempuannya, misalnya dia mempunyai anak perempuan, dia tidak boleh menjadi wali untuk anak perempuannya, karena status dia adalah orang yang tidak adil lagi, meninggalkan perbuatan kewajiban besar. Kemudian konsekuensi kedua adalah dia tidak bisa memberikan warisan kepada anaknya, karena orang yang kafir tidak boleh memberikan warisan kepada anak yang muslim. Begitu juga anak yang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang tuanya yang masih kafir. Jadi konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya berat. Akan tapi walil asafis syadid, amat sayang sekali pada zaman kita sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan perbuatan atau amal yang sangat mulia ini. Kemudian beliau menjelaskan, fal jahlu billahi da'un khatir. Ya, kebodohan tentang agama Allah, tentang syariat-syariat Allah, tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba, itu merupakan sebuah penyakit yang amat sangat berbahaya. Bagaimana bisa berbahaya? Urusan dia dengan Allah saja dia tidak mengetahui. Minimalnya tahulah kewajiban dia sebagai seorang hamba dan apa saja hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Wa maradun fatakun, dan penyakit yang kronis menggerogoti dia. Tatkala dikasih tahu, Pak sholat Pak, ah Wahabi ente, gitu jawabannya. Pak sholat, loh, sholat itu nggak wajib. Yang penting hatinya sudah baik, saya sudah syahadat, hati saya sudah tenang, sholat nggak wajib. Keadaan antum Pak seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Antum jelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Keadaan seperti antum ini harus diajak sholat. Bahkan bisa jadi Pak di penjara. Bisa jadi. Tatkala pemerintahnya kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka bisa jadi orang-orang yang seperti ini ditahan, ditakzir, dihukum sampai mereka mau melaksanakan sholat. Karena apa? Karena yang namanya amalan sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bukan amalan zakat, bukan amalan haji, bukan akhlak, bukan baca Quran. Tetapi sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Hal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing hamba, dari masing-masing kita adalah salat. Faman hasuna salatuhu hasuna sa'iru 'amalihi. Barang siapa yang bagus salatnya, maka bagus seluruh perangainya. Kuncinya ada dalam salat. Kenapa? Karena salat merupakan silatun bainahu wa bainallah, adalah tali penghubung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia salat khusyuk, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan orang lain. Tapi tatkala salatnya teledor, tatkala dengan Tuhannya saja dia tidak komitmen, tidak serius, maka bagaimana dengan saudara semuslimnya atau orang-orang yang lainnya? Itu terkait masalah sebab utama berkurangnya iman seorang hamba adalah al-jahl, yaitu tidak mengetahui tentang urusan agama dia. Kemudian yang kedua, as-sababut tsani, sebab yang kedua. Di antara salah satu sebab berkurangnya iman seorang hamba adalah al-ghaflatu wal i'rad wan nisyan. Lalai, berpaling dan lupa. Jadi yang pertama, bodoh dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, sebab utama berkurangnya iman seorang hamba adalah al-ghaflah, lalai, teledor, ngentengi, meremehkan, bahkan bisa masuk dalam kategori istihza, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga masuk dalam kategori sebab yang kedua. Kemudian berpaling itu tatkala disampaikan melengos ya. Memalingkan wajah. Ah, enggak butuh nasihat, sudah bisa. Ah, enggak butuh ilmu seperti ini, wis mapan, seperti itu. Jadi tatkala disampaikan berpaling dengan kata-kata ataupun perbuatan. Berpaling bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Perbuatan memalingkan wajah, menutup telinga, sebagaimana perbuatan yang dikerjakan oleh kaumnya Nabi Nuh tatkala didakwahkan beribadah kepada Allah, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan dengan bajunya ditutup. Wastaghath wastaghasau thiyabahum, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan pakaiannya. Padahal Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diberikan umur berapa? 950 tahun. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghathau thiyabahum. Bahkan aku mendakwahkan kepada mereka sering. Tatkala saya dakwahkan kepada mereka untuk kembali kepada agama Allah, mereka menutup telinga mereka, tidak mau dengar. Dan mereka menutup pandangan mereka dengan pakaiannya, ditutup seperti ini. Tidak mau melihat Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mendakwahkan mereka 950 tahun itu bukan pagi aja. Lailan wa nahara. Siang dan malam saya dakwah terus kepada mereka. Akan tapi mereka berpaling daripada dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Walayrat bisa juga berupa ucapan. Ya, berpaling itu bisa berupa ucapan. Dan yang paling menonjol daripada berpalingnya seorang dari dakwah berupa ucapan adalah tatkala dia sombong. Ya. Dan sombong dalam pengertian para ulama itu bukan tatkala seorang hamba memakai pakaian bagus, memakai mobil bagus, punya HP bagus, bukan. Tapi yang dimaksud sombong di antara para ulama adalah sebagaimana ditakrifkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu adalah tatkala batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dijelaskan, Pak, sholat yang benar seperti ini. Mohon maaf, yang benar seperti ini. Mohon maaf kalau makan harus duduk, minum harus duduk, makan harus tangan kanan, baca bismillah. Alah apa kamu, anak kemarin aja. Ya. Menolak kebenaran, disampaikan menolak dan meremehkan manusia. Bahkan barang siapa yang didapati dalam hatinya ada secuil daripada kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka. Adapun sombong yang dimaksud memakai pakaian yang mewah-mewah itu bukan masuk dalam kategori sombong, akan tapi apa? Ujub. Ujub artinya berbangga diri. Lawan kata dari tawadhu. Nah. Kita lanjutkan. Fa inna hadhil umuri tsalatsah sababun adimun min asbabi naqsil iman. Dan perkara yang tiga ini, lalai, berpaling dan lupa, merupakan sebab terbesar berkurangnya iman seorang hamba. Faman i'taradhul ghaflah wa syaghalahun nisyan wa hasala minhul i'rad naqasa imanuhu wa dha'afa bihasabi tawafuri hadhil umuri tsalatsah fihi aw ba'daha. Barang siapa yang diantara mereka itu dihinggapi sebuah perbuatan berpaling, wasaghalahun nisyan, dibuat sibuk dengan perkara dunia sehingga dia lupa akan tujuan inti dia diciptakan. Tujuan inti diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di alam dunia sebagai jembatan menuju kesuksesan akhirat. Akan tapi karena ambisinya dunia, popularitas, sehingga dia dibuat lupa akan sebuah tujuan intinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat sibuk bagaimana mengurusi urusan dunia. Wahalos wahasala minhul i'rad, sehingga tatkala disampaikan, "Mas, tujuan intinya jenengan diciptakan untuk ibadah." Disampaikan ini, disampaikan itu, berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka orang-orang yang berpaling akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, "fa innalahu ma'isyatan dhanka." Baginya kehidupan yang amat sangat sempit ketika di akhirat. Pekik hidupnya. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan bangkitkan dia di akhirat nanti, di hari kiamat, dalam keadaan buta. Mereka pun bertanya orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta tadi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu saya bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ingatlah pada hari itu tatkala didatangkan kepada kalian peringatanku, fanasitaha, kemudian kalian melupakannya. Bukan sok lupa ya, akan tapi maksud dari nasiya dalam ayat ini adalah meninggalkan. Tatkala diberikan peringatan mereka tinggalkan, sok lupa. Sudah ingat akan tapi berusaha untuk melupakan daripada peringatan yang disampaikan oleh para rasul. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini, pada hari kiamat, merupakan hari di mana kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan daripada orang-orang yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Naqasa imanu. Lalai, berpaling, lupa, sebab utama berkurangnya iman seorang hamba, wadha'ufa, dan melemah. Berkurang, kemudian melemah imannya, enggak kuat lagi. Dihadapkan perkara-perkara yang sulit, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan perkara-perkara yang pekik, enggak sabar. Dihadapkan musibah, niahah, meratapi. Enggak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia sebuah kebahagiaan karena dia lupa tujuan inti ibadahnya, akhirnya dia terlena. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa kebahagiaan, lupa bahwasannya Allah yang memberikan itu semuanya. Tatkala diberikan ujian berupa kesengsaraan, musibah, tidak terima, protes sama Allah, menggerutu, niahah, ya, kemudian berujung pada meratapi akan musibah yang dia terima. Barang siapa yang dihadapkan perkara-perkara tiga tadi, maka imannya akan berkurang dan melemah. Tatkala melemah, makanya habis. Sehingga tatkala iman sudah habis, akan menggiring seorang hamba menuju perbuatan maksiat yang amat sangat banyak sekali. Bisa berupa kesyirikan, bisa masuk ke dalam perbuatan dosa, bisa masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah. Tatkala imannya enggak kuat, rizkinya menurun, datang ke dukun, datang ke orang pintar. Tatkala dihadapkan perkara-perkara yang sulit, ujian enggak bisa, datang ke orang pintar, datang ke ini, datang ke itu. Karena apa? Imannya sudah melemah, kemudian habis. Tatkala seorang menjaga imannya, berusaha di posisi atas, memang iman naik turun, akan tapi dia berusaha bagaimana imannya berada di atas dengan mengamalkan amalan-amalan ibadah. Meskipun dia berkurang, setidaknya tidak sampai habis. Berusaha ditingkatkan imannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dihadapkan perkara-perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Tatkala dihadapkan perkara-perkara yang menyedihkan, dia bersabar. Walaisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang seperti ini kecuali hanya orang-orang yang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ghaflah. Adapun maksud daripada lalai, ghaflah, faqaddamahu Allah fi kitabih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela perbuatan lalai ini dalam kitabnya. Wa akhbaru annaha khalqu dhamim min akhlaqil kafirin wal munafiqin. Bahwasanya ghaflah ini merupakan sebuah akhlak yang tercela, yang mana merupakan perangainya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Wa haddara minha subhanahu asyaddat tahdhir. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingati para hambanya dengan peringatan yang amat sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, innal ladina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Waradu bil hayati dunya. Dan mereka ridha dengan urusan-urusan dunia, lupa sama tujuan diciptakannya dia untuk ibadah kepada Allah, dia lebih memilih dunianya. Watma'annu biha. Sudah milih dunia, hatinya sudah tenang sama dunianya, lupa dengan akhiratnya. Kemudian walladzina hum an ayatina ghafilun. Sudah tenang dengan urusan dunia, lupa sama tujuan inti diciptakan, mereka lalai. Wahum an ayatina ghafilun. Tatkala diingatkan ayat-ayat Allah, mereka menjadi orang-orang yang lalai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengan kata ana, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksib. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan tempat akhir mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafil. Sungguh amat sangat banyak mayoritas di kalangan para manusia itu an ayatina, tentang ayat-ayat kami, laghafil. Sungguh mereka telah lalai. Oleh karenanya dari sini kita bisa mengambil faedah, banyaknya jumlah itu bukan menjamin sebuah kebenaran. Banyaknya jumlah, berbondong-bondong jumlah, banyaknya pengikut itu bukan menjamin sebuah kebenaran. Banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala justru malah Allah Subhanahu wa taala mencela jumlah yang banyak. Walakinna aktsarahum la ya'qilun. Berapa banyak di antara mereka yang tidak berakal, berapa banyak di antara mereka yang tidak bersyukur. Justru malah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh amat sedikit di kalangan para hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Jadi di sini kita tidak usah bersedih tatkala mungkin jumlah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebanyak orang-orang yang di luar, karena yang bagaimanapun juga patokan dari sebuah kebenaran itu bukan jumlah, akan tapi apa yang dia ikuti. Ya, apa gunanya dari jumlah yang banyak, akan tapi yang diikuti oleh mereka adalah hawa nafsu wal ayyadu billah. Insya Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pengajian kita, ta'lim kita pada hari Jumat malam Sabtu. Mulai minggu depan ya? Pekan depannya lagi. Ya. Jadi untuk pekan depan jadwalnya berubah Jumat malam Sabtu. Tapi bukan berarti Sabtu malam Ahad libur. Ada pengajian yang akan digantikan oleh Ustadz dari Surabaya yang akan menggantikan jadwal Sabtu malam Minggu. Adapun kajian saya belajar kita bareng pada malam hari ini, kita akan rubah pada hari Jumat malam Sabtu biidznillah subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.